di antara yang bisa membantu muslimah menjalankan upaya-upaya yang telah tersebut di atas ialah yang pertama keikhlasan. Ketika sang muslimah tadi menjalankan itu semua dengan keikhlasan, mengharapkan pahala dari Allah semata, maka akan terasa ringan, terasa mudah dalam menjalankannya. Mudah bagi dia mentaati suaminya dalam perkara kebaikan, mudah bagi dia untuk berterima kasih atas kebaikan suaminya selama ini, mudah bagi dia untuk merawat, mengopeni suaminya, mudah bagi dia untuk berkhidmat, melayani suaminya, karena motivasinya keikhlasan. Yang dia harapkan ridhanya Allah, pahala dari Allah semata. Yang kedua yang memudahkan dia untuk melakukan upaya di atas ialah support dari pihak suami. Ya, pihak suami yang menyemangati dia, mensupport dia dalam melaksanakan tadi. Dibantu oleh suaminya. Support dalam bentuk ucapan, support dalam bentuk tindakan. Dalam bentuk ucapan yang disupport, semangati ya Allah, diingatkan pahala besar, diingatkan keutamaan besar terkadang masalah seperti ini. Ini adalah ibadah kepada Allah SWT. Support dengan perbuatan langsung suaminya turun tangan membantu meringankan beban yang ditanggung oleh wanita muslimah dalam berumah tangga. Yang ketiga adalah mencontoh atau meneladani wanita-wanita salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'in dan yang lain-lainnya. Bagaimana mereka mengamalkan upaya-upaya di atas dengan maksimal. Teladani para sahabiat dan yang selain mereka dari kalangan wanita yang salihah. Dengan teladan yang baik, insyaallah ta'ala akan memudahkan kita untuk menjalankannya. Allahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dikarenakan istri ada kesibukan mengajar, rumah sering berantakan atau kotor. Gimana arahnya Ustaz? Yang pertama, seorang wanita yang muslimah, ketika dia punya komitmen memberikan waktunya untuk tarbiyah, maka dia harus berkomitmen bisa menggabungkan antara dua kebaikan ini. Kebaikan mengurusi rumah dan kebaikan tarbiyah. Sehingga sekuat tenaga sebelum dan setelahnya dia beres-beres rumah. Sebelum tarbiyah dia bereskan semuanya, urusan suaminya, anak-anaknya dibereskan segala sesuatunya, dia kemudian tarbiyah. Sebelum dari tarbiyah juga demikian, sehingga dia sepanjang hidupnya dalam perkara kebaikan. Itu memerlukan kesungguh-sungguhan yang lebih, dikarenakan dia dibutuhkan tenaga yang lebih, waktu yang lebih, pikiran yang lebih. Tapi semakin dia ikhlas, maka semakin banyak pahalanya. Pahala terkait dengan rumah tangga dan terkait dengan tarbiyah. Arahannya kedua, dibantu oleh pihak suami. Ketika suami memberikan izin kepada istrinya untuk bergabung dalam perkara tarbiyah, ada konsekuensi berarti. Ada yang berkurang dalam urusan rumah tangga dia. Dia harus membantu sang istri, membantu terkait dengan rumah tangganya, dan segala macamnya, supaya sama-sama ringan. Jangan beralasan tarbiyah tidak ada riayah pada rumah tangga. Salah. Dengan alasan full urusan rumah, dia tidak mau andil dengan bab tarbiyah. Padahal dia punya kemampuan, punya skill, dan dibutuhkan skillnya itu. Dua-duanya. Barakallahu. Apakah benar mengurus rumah itu terus tidak ada selesai-selesainya? Maka dengan itu istri jarang bersih-bersih rumah. Ya, keliru. Kalimat yang pertama betul. Yang namanya ngurusi rumah ya terus-menerus. Tiap hari. Mau dipakai tiap hari rumahnya kok. Nah, pahalanya ya tiap hari. Gitu loh. Amalnya, ibadahnya ya tiap hari. Bukan sebagai alasan untuk tidak beres-beres rumah. Kalau kamu gak beres rumah ya tambah kotor rumahnya kamu. Anjing gitu. Ya terus. Kayak kamu makan ya. Ya tiap hari kalau orang mangan ya keluen mati. Gitu ya. Ibadah ya tiap hari, kalau kamu ke ibadah ya bisa bahaya, ada penyimpangan dan segala macamnya. Tiap hari. Makanya kerjakan dengan penuh keikhlasan karena Allah, bukan karena tekanan atau yang lain. Allahu tabaraka wa ta'ala. Ingat ya, dibantu oleh suaminya. Jangan kemudian suaminya santai di atas kursi. Tinggal perintah. Lantai ini kotor. Sabu. Anakmu durang adus. Ayo diberesih. Nanti kopiku. Aduh. Ada suami yang tidak baik. Suami yang bagus membantu istrinya dalam rumah tangga. Itu dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam rumahnya selalu membantu istrinya dalam perkara-perkara yang bisa dikerjakan sendiri. Dan itu merupakan sunnah Rasul yang banyak dilupakan oleh para suami. Ditanbih itu oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin bab ini. Ini sunnah Rasul yang sering dilupakan oleh para suami, membantu meringankan beban istri dalam mengurusi rumah. Ya, sekiranya kamu bisa kerjakan. Lihat kalau dia lagi sibuk gitu, kamu perlu bikin teh panas enggak ya dewe. Kopi enggak ya dewe. Kalau dia lagi santai mungkin teh kopi. Ini lagi sibuk gitu, dia lagi masak tanpa segala macam kejar target jam zuhur. Anang riwi, teh kopi cepat. Waduh. Ini kurang cocok, makomnya kurang tepat. Dia lagi ngurus anaknya, mandikan segala macamnya gitu. Di harapanku, sabar. Lihat makom dan kondisinya. Ketika kamu mampu untuk mengerjakan sendiri, kerjakan dengan sendiri. Nabi kita Muhammad SAW biasa mengurusi rumah tangganya, biasa jahit baju sendiri, ngesol handalnya sendiri. Yang seperti ini dikerjakan sendiri. Selagi ada kemampuan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apakah boleh kita mencintai seseorang 100%? Itu gimana maknanya pada persen segala ini? Ya begini. Kita mencintai seseorang itu harus karena Allah. Paham ya? Harus karena Allah. Kecintaan kita pada seseorang terkait dengan masalah jibiliyah, cinta terkait dengan tabiat, itu sewajarnya saja. Selama tidak ada padanya hal-hal yang melanggar syariat. Cinta yang murni, ya tidak ada sedikit pun yang lainnya yang antum bahasakan 100% itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kita menggunakan bahasa seorang istri itu mencintai suaminya dengan tulus. Itu bahasa begitu. Dan mengatakan cintai suami kamu 100%. Itu enggak. Karena enggak mungkin begitu. Karena mesti harus lillahi ta'ala. Karena Allah Azza wa Jalla. Perkara yang mubah lanjut. Syar'i lanjut. Dan perkara yang mungkar. Enggak boleh kamu cintai. Kan begitu. Sehingga bahasanya bukan pakai persentase. Cintai dia 50%. Enggak. Mesti menggunakan bahasa cintai dia dengan setulusnya. Dengan tulus, dengan jujur, dengan sepenuh hati. Sepenuh hati. Itu bahasanya. Dipahami ya? Loh. Jika seorang suami sudah memerintahkan istri kepada ketaatan kepada Allah dan juga taat kepada sang suami, tetapi istri masih membantah dan belum taat, apakah suami mendapatkan dua pahala yang disebutkan? Loh. Kok suami sih? Istri tadi yang dapat pahala baik itu istrinya gitu loh. Paham ya? Istri yang kalau dia mengerjakan ketaatan kepada Allah dan taat suami dapat dua pahala sekali, itu istri yang dapat pahala. Apakah suami berdosa jika istri belum bisa mencarikan kita kepada Allah? Kalau dia sudah memberikan masukan, memberikan nasihat, memberikan arahan-arahan, maka tidak berdosa. Karena dia mengingkari hal tersebut. Tapi kalau dia mendukung kemaksiatan sang istri, berdosa. Dan yang penting untuk diperhatikan, ketika memberikan nasihat atau memberikan perintah kepada sang istri, itu ada etikanya. Tidak arogan begini. Ayo begini. Ada etikanya, ada tata caranya, dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik dan tegas. tegas itu terkait syar'inya. Halal ya halal, haram ya haram, wajib ya wajib gitu. Tapi dengan cara nuhun. Ya Allah, disupport, semangati. Wallahu taala alam bisawab. Apa keistimewaan menikah muda dalam pandangan Islam? Tidak ada ya. Yang ada itu ialah menikah ketika sudah pada waktunya. Itu kembali kepada masing-masing orang. Ketentuannya kan ketika sudah mampu ba'ah. Man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Sudah mampu urusan pernikahan dan segala macam nikah. Barakallahu. Adapun di zaman sekarang ini, zaman-zaman dunia penuh dengan fitnah dan segala macam, memang sangat dianjurkan oleh para ulama, anak-anak kita dinikahkan sedini mungkin supaya terhindar dari fitnah. Tapi yang melihat kesiapan mereka dan segala macamnya, dipersiapkan segala sesuatunya, di negara kita ya cukup umur sesuai dengan negara. Yang dibahas bukan usia muda, usia tua. Yang dibahas itu ialah kamu dapat pasangan apa. Kalau pasangannya kamu itu soleh, solehah, bagus. Hah? Terkait dengan perempuannya, janda atau gadis. Ada pembahasan di kalangan para ulama di situ. Afdolnya apa? Gadis. Kan begitu ya? Janda boleh, apalagi ada sebuah tujuan mulia dengan menikahi seorang janda. Maka lebih afdol janda daripada gadis. Gitu, kalau terkait dengan usia kamu enggak. Sudah mampu ba'ah maka menikah. Barakallahu fiikum. Bermanfaat ataukah tidak bila kita sebagai anak bersedekah untuk orang tua yang sudah meninggal tanpa ada wasiat? Jawabannya bermanfaat. Kalau sedekah sampai kepada orang tua, doa sampai kepada orang tua, badal umrah, badal haji sampai kepada orang tua. Ada beberapa amal yang memang dinaskan sampai kepada orang tua. Kamu dapat pahalanya, mereka juga dapat pahalanya. Halal atau haram bila kita menerima hadiah undian dari instansi bank karena kita menabung di situ? Jawabannya haram. Tidak boleh. Bank itu lembaga ribawi. Kamu nabung di situ itu bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk keamanan saja. Paham ya? Apalagi diundi. Ini sebuah perkara yang dibolehkan dalam Islam, termasuk maisir. Seorang akhwat mondok di luar kota. Ketika di pondok, apakah boleh bagi dia pergi tanpa mahram ke tempat yang bukan safar dari pondok itu? Kalau jaraknya dekat, di sekitar pondoknya, aman dari fitnah, babas. Tapi kalau sudah mulai agak jauh, tidak boleh. Harus dengan mahramnya. Misalkan pondoknya di Tuban sini. Jangan di sini nih, sini. Ya keluar rumah misalkan ke sana, ke Indomaret sebentar. Atau dekat sisita yang tidak terlalu jauh. Aman dari fitnah lah, Bas. Kalau misalkan dia dari sini, dia kemana misalkan? Kemana? Brondong sana, Pasiran sana, Rangel sana, Cepu sana, Jonokoro. Ya itu harus dengan mahramnya. Atau jarak jauh yang apa, jarak yang tidak terlalu jauh tapi tidak aman dari fitnah dengan mahram. Wajib dengan mahramnya. Barakallahu. Apakah jarak tempuh kurang lebih 30 km namun dalam kota sudah boleh dijamak? Kalau dalam kota belum. Kalau di luar kota itu kembali pada urf kebiasaan masyarakat. Kalau kebiasaan masyarakat itu adalah safar, maka dikatakan safar. Wallahu a'lam bishawab. Ada seorang dai di tempat kami mengatakan tentang masalah sebaik-baik sholat bagi perempuan itu di rumahnya. Itu katanya masuk pembahasan fikih. Ya, pembahasan fikih terus. Kalau kemaslahatan banyak berjamaah ya, pilih berjamaah, jangan terpaku pada hal tersebut. Masya Allah. Ini stressingnya kurang pas. Yang tepat adalah ada afdal, ada boleh. Hadis ini sahih. Sebaik-baik sholat wanita di rumah, itu babnya afdaliyah, yang afdal di rumah, karena Rasulnya menganjurkan. Apakah boleh jamaah di masjid? Jawabnya boleh. Rasul mengatakan la tamna'u ima Allahi masjidullah. Kamu jangan melarang hamba-hamba Allah yang putri untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Jangan kamu larang, silakan. Tapi Islam memberikan aturan. Beliau mengatakan falyakhrujna tadilat. Hendaklah mereka keluar dalam kondisi tidak menggunakan minyak wangi, tidak berhias. Artinya untuk sholat. Jadi pergi sholat kemudian masya Allah wanginya kayak mau kondangan atau berhias, bersolek gitu. Enggak. Bias dia untuk sholat gitu. Kalau bisa orang enggak ada aroma, enggak ada macam-macam. Dan aman dari fitnah. Silakan, itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Dalam sebuah kesempatan malah mungkin jangan dianjurkan ketika kesempatan itu hanya saat itu saja. Dicontohkan dalam para fuqaha seperti seorang wanita muslimah yang dengan mahramnya pergi umroh, pergi haji. Jarang dia bisa ke sana untuk sholat di Masjid Nabawi atau Masjid Al-Haram. Paham ya? Dalam kondisi yang seperti itu ketika aman dari fitnah dan dia enggak bersoleh, enggak berhias, enggak mengenakan minyak wangi, polos itu saja dan hijab yang syar'i, maka dia diperbolehkan dan dianjurkan untuk sholat di Masjid Nabawi karena kesempatannya hanya kali itu. Belum tentu dia mampu untuk sana lagi. Itu sebuah kondisional atau di Masjidil Haram. Yang penting aman dari fitnah. Jadi pembahasannya mungkin lebih dikemas gitu. Jadi enggak kemudian hadisnya yang malah diterjemahkan begini. Jangan caklek, jangan saklek, jangan berhuri, jangan jumut. Ya enggak jumut ya, memang begitu lewat hadisnya gitu loh. Secara pemahaman fuqaha itu afdaliyah. Afdalnya dalam rumah. Berarti pahalanya besar. Apakah boleh? Boleh jamaah di masjid, yang penting aman dari fitnah, jangan pakai minyak wangi, jangan berhias, jangan bersolek, jangan menampilkan aurat, hijab yang syar'i, jangan kemudian campur dengan laki-laki bukan mahramnya. Dengan kewibawaan, dengan harga diri, dengan hismah namanya itu. Boleh, silakan. Afdalnya di dalam rumah barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Di tempat kami ada taklim setiap hari pagi, duha, sore, malam, pagi, duha, sore, malam, pagi, duha, sore, malam. Kecuali ummahat dan akhwat. Dengan banyaknya taklim terkadang kita menunda mengurusi anak dan rumah, mohon arahannya. Ya, digabungkan antara ngurus rumah, ngurus anak dan taklim. Kalau bisa semuanya kenapa tidak? Itu kan kita saja yang bisa mengkoordinir, yang bisa memanage kehidupan kita. Kalau semua bisa diatur kenapa tidak? Semua kebaikan, ngurus rumah kebaikan, ngurus anak kebaikan, ngurus suami kebaikan, taklim juga kebaikan. Tapi kalau kondisinya enggak memungkinkan, maka semangat taklim ikuti waktu-waktu yang kamu bisa saja. Yang memungkinkan misalkan sore sama malam, udah sore sama malam yang semangat. Yang mungkin pagi saja sama sore, pagi sama sore. Yang penting semangat taklim. Jangan kemudian masa aku ngurusi anak, ngurusi bojo, akhirnya enggak taklim sama sekali dengan alasan ngurusi anak. Liru itu. Kita juga perlu ilmu, perlu siraman rohani kan begitu ya. Lanjut. Selagi mungkin digabungkan semuanya, gabungkan. Sebagiannya sebagian. Yang penting ngurus anak, iya, ngurus suami, iya, ngurus rumah, iya, taklim juga, iya. Itu perlu kesungguh-sungguhan saja. Insyaallah setelah itu akan ada sela-sela yang bisa kita atur untuk mengatur segala sesuatunya barakallahu. Nah, Allah Ta'ala lam bisawab.